Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan. Dan hari ini kita akan bahas satu kajian yang cukup menarik, bahwa ternyata setiap manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan. Itulah di dalam beragama sangat ditentukan oleh bi'ah yang hasanah, yaitu lingkungan yang baik. Bahkan diperlukan walijah, tempat berpulangnya masalah, tempat untuk soulmate dan curhat. Kita buktikan sekarang, saya minta diperagakan. Saya minta tolong, adik-adik, tolong pertahankan tangan Anda. Ya, saya akan tepuk Anda, tapi jangan Anda mau dengan saya arahkan. Artinya, kalau saya tekan ke bawah, pertahankan, tetap ke atas. Kalau, ya, sampai stabil di situ. Kalau saya, ya, oke. Kalau saya tekan, pastikan Anda tidak mau ke bawah. Nah, dan kalau saya ataskan, jangan mau diataskan. Oke, kita coba. Ya, jangan mau. Tahan terus. Iya, satu lagi. Oke, tahan terus, tahan terus. Tahan, tahan. Jangan mau dibawahkan, jangan dibawahkan. Ah, ternyata belum saya pukul saja, dia sudah melawan. Bahwa sesungguhnya satu, sebetulnya ada learning point. Ada pembelajarannya bahwa orang itu bisa dipengaruhi. Nyatanya dengan saya tepuk begini dia mau bertahan, tapi belum saya tepuk dia sudah naikkan. Belum lagi saya angkat dia sudah menurunkan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di sekelilingnya. Inilah sebabnya di dalam Islam agama sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di sekelilingnya. Yang pertama adalah walijah. Apa itu walijah? Adalah tempat berpulangnya masalah. Kenapa Rasulullah itu bersama dengan sahabat? Disebut sahabat karena selalu suhbah, yaitu selalu mengikuti Rasulullah, selalu bertanya apa yang harus dilakukan. Karena manjalis janis, orang yang duduk bersama dia, maka dia akan sama dengan dia. Orang kalau biasa bertemu dengan orang-orang jahat, peminum, pemabuk, maka walaupun dia tidak memabuk, minimal dia terpengaruh pakai tato. Tato beneran, bukan tato gambar pink, itu panuan. Gitu. Jadi betapa memang orang punya keterpengaruhan. Orang yang begitu rupa kumpul dengan orang soleh, biasanya juga orang soleh itu punya pengaruh baik. Mempengaruhi. Kalau adik-adik misalnya pergi, banyak orang, misalnya 50 orang, 49 orang itu sholat, maka tidak sholat menjadi gak nyaman. Karena orang sangat dipengaruhi oleh teman dekat. Maka ar-rajul ala dini fal yanguduru man yukholis. Manusia di dalam beragama ini gak usah tanya siapa. Lihat saja siapa kawan dekatnya. Orang yang berkawan dengan orang baik diharapkan menjadi baik. Orang yang berkawan dengan kawan yang jelek, dia juga akan menjadi jelek. Rasulullah bersabda, kalau kamu berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka walaupun belum mandi, terasa harum juga, tidak berasa bahwa belum mandi. Tapi kalau dekat dengan pandai besi, walaupun tidak kena pandainya, tapi asap-asapnya akan kena pada kita. Maka pelajaran penting bagi kita, karena manusia punya asas keterpengaruhan, buatlah pengaruh-pengaruh yang baik. Nanti tentu ada dua, ada pengaruh yang namanya lamatul malaik dan lamatul syaitan. Pengaruh dari malaikat dan pengaruh dari syaitan. Jangan di mana-mana, tetaplah di Kurma. Terima kasih Anda masih bersama Kurma Kuliah Ramadan. Dan sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa di dalam diri manusia ada dua pengaruh utama. Satu lamatul malaik, yang kedua adalah lamatus syayatin, yaitu pengaruh malaikat dan pengaruh setan. Oh bukan, bukan gitu. Maksudnya adalah bahwa orang itu punya dua terpengaruh. Yang satu dari nur. Nur itu dari cahaya, arahnya kepada malaikat, arahnya ke surga. Satu akal-akal dari nur adalah nar. Nar yang disebut adalah api dari setan, arahnya neraka. Apa itu pentingnya nur? Nah, nur itu punya pengaruh kepada kehidupan kita. Kenapa orang mengucapkan dengan ucapan basmalah, ucapan bismillah, ucapan lafdul jalalah? Karena itu punya pengaruh. Kenapa dituntunkan untuk wirid dikir? Ada apa-apa masya Allah, subhanallah, innalillah. Karena orang yang mengucapkan itu terpandu untuk amal baik. Minimal terproteksi dari hal yang jelek. Adik-adik kalau mau berbuat jahat tidak pernah berdoa. Jarang orang mau nyopet kok bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun tidak ada. Enggak pernah. Tidak mungkin. Karena itu adalah God spot. Di mana pengaruh dari ucapan lafzul jalalah itu punya pengaruh yang positif. Inilah sebabnya orang berpuasa untuk senantiasa menjaga syahwatnya, menjaga hatinya, menjaga tindakannya untuk dalam lingkaran Tuhan terus. Sampai ada orang mau mempengaruhi ngajak bertengkar aja, afwan, ini so imun. Maaf, saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang berpuasa tidak sekedar untuk tidak makan, tidak minum. Jangan sampai kamin so'imin laisalahu min syami ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Karena dia tidak bisa mengendalikan pengaruh-pengaruh jahatnya tadi. Maka, bulan puasa juga, puasa. Ya, artinya di bulan puasa juga begitu, di luar juga begitu. Jangan sampai, oh puasa-puasa nggak boleh memperkosa. Kalau mau memperkosa nanti setelah puasa, bukan begitu. Nah, itu adalah tarbiyah untuk mendidik supaya orang tidak mudah dipengaruhi orang lain. Maka puasa aktivitas, puasa hati itu penting. Sekali lagi, puasa kita akan menjadi berhasil kalau kita bisa membuat lingkungan yang baik. Dengan bacaan Quran, dengan banyak di masjid, itu sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Kalau ada orang sering keluar masuk masjid, maka pengaruhnya positif. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, sulit untuk diharapkan positif. Maka inilah diharapkan, mudah-mudahan kita menciptakan pengaruh-pengaruh baik, karena itu berpengaruh pada perilaku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.